Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa kaum muslimin, bapak ibu rahimani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita telah memasuki hari yang ke-17 yang sudah separuh lebih, yang selayaknya kita betul-betul persiapkan atau kita senantiasa muhasabah apa yang telah kita lakukan selama 17 hari selama bulan Ramadan ini. Kita mengoreksi baik dalam bentuk kuantitas ibadah kita maupun kualitas ibadah kita. Karena sungguh Ramadan waktu yang sangat berharga, yang sangat itu kesempatan yang langka, yang belum tentu setiap kita diberikan Allah kesempatan untuk menikmati di tahun yang akan datang. Maka hendaknya kita betul-betul manfaatkan hadirnya Ramadan ini dengan benar-benar menyemangati diri kita memaksimalkan kebaikan di bulan Ramadan yang berkaitan dengan ibadah badan kita, ibadah harta kita, kemudian ibadah dalam untuk perbaikan kualitas ibadah kita, sehingga mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah kelak, ketika semua yang kita persiapkan berkaitan dengan perkara dunia itu sudah tidak berguna lagi, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bapak sekalian, kaum muslimin rahiman rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita tentang asma dan sifat, pembahasan yang sangat berkaitan dengan penentu kesempurnaan ibadah kita, sehingga diantara ungkapan al-imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u alih al-bashar. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala, siapa itu? Orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan seluruh nama-nama dan sifat yang telah Allah tunjukkan kepada manusia. Orang yang paling memahami nama dan sifat Allah, dia orang yang paling terbuka peluang seluas-luasnya untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Karena semua penghambaan kita tidak lepas daripada kandungan dari nama-nama yang Allah kenalkan kepada kita. Karena dalam setiap kandungan nama menuntut kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang terkandung dalam nama tersebut. Bapak sekalian, dan Allah telah mengenalkan nama-namanya itu kepada diri kita. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Maka di antara perkataan al-Imam Ibn al-Qayyim beliau mengatakan wallahu subhanahu qad ta'arrafa ila khalqi bi asma'ihi al-husna wa sifatil ula allati ja'a dhikruha fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan kepada makhluknya nama-nama Allah yang baik, asma'uhu al-husna, dan mengenalkan kepada kita semuanya makhluknya sifat-sifat Allah yang tinggi. yang nama dan sifat itu telah datang dalam kitab Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa man tadabbara dhalik, barang siapa yang dia mentadabbur, yaitu merenungkan, memahami dan merenungkan dari apa yang dikenalkan Allah nama dan sifatnya itu, arrafa rabban qayyuman binafsi muqiman li ghairi ghaniyan an kulli ma siwa. Barang siapa yang dia mentadabur nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dia akan mengenal tentang Allah rabban qayyuman binafsi, bahwasanya Allah adalah Rabb, Tuhan, sesembahan yang mandiri, berdiri sendiri, memenuhi segala kebutuhannya, yang Allah menegakkan segala perkara tegak dengan dirinya sendiri, muqiman li ghairihi, bahkan menegakkan yang lainnya, urusan yang lainnya semuanya yang menegakkan adalah Allah SWT. Ghaniyan an kulli ma siwa, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada selainnya sama sekali. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah yang menegakkan segala urusan para makhluknya. Para makhluk tanpa bantuan Allah tidak akan bisa menegakkan urusannya. Sehingga makhluk untuk menegakkan urusannya pun sangat bergantung kepada bantuan yang lain-lainnya. Bayangkan saja kita mau pakai baju ini, sudah menggantungkan kepada berapa banyak dari yang menanam kapas, kalau itu dari kapas, kemudian yang memanennya, yang menjualnya, yang mengolahnya menjadi kain, yang mewarnainya, semuanya butuh peralatan, peralatannya butuh produksi, pembuatnya, sehingga sudah jadi kain jadi, butuh penjahitnya, yang buat mesin jahit, maka butuh sekian banyak lagi perusahaan, pembuat mesin jahit, dan seterusnya. Sehingga kita tidak akan mungkin bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri, mesti bergantung banyak dengan yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala zat yang memenuhi kebutuhan sendiri mandiri, bahkan menegakkan segala urusan yang lainnya. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun, sampai yang berkaitan dengan ketaatan para hamba. Allah tidak membutuhkan ketaatan hamba. Adapun segala ketaatan hamba itu kembali keuntungannya kepada diri sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari awal sampai akhir di puncak-puncak ketakwaan, maka itu sama sekali tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali, sedikit pun. Sebaliknya, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa nisakum wa jinakum ala afjari kalbi wahidin minkum. Seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka itu berada di satu hati manusia yang paling fajir, maka mana qasa bidzalika mulki syai'an, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Sehingga Allah tidak terpengaruh dengan ketaatan dan kedurakan para hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada mereka semuanya. Wa kullu ma siwa faqirun ilaihi, bahkan semuanya itu fakir membutuhkan Allah secara mutlak. semuanya itu menggantungkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun katakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya adalah orang yang fakir, orang-orang yang total mutlak menggantungkan atau membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba yang paling mulia, yang paling merasa fakir dan paling merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Kemudian mustawin ala arsy fauqa jami'i khalqi, barang siapa yang dia mengenal Allah, mentadaburi apa yang Allah kenalkan tentang dirinya, dia akan tahu Allah adalah istiwa di atas arsy-Nya, di atas seluruh para hambanya. Yara wa yasma, Allah melihat dan mendengar semua apa yang dilakukan oleh para hamba. Allah melihat segala ucapannya walaupun bisik-bisik sangat lirih. Allah mendengar. Wa yardha wa yaghdhab, Allah juga ridha dan Allah juga ini murka. Wa yuhib wa yubghid, Allah mencintai dan Allah membenci. Wa yudabbir amra mamlakati, Allah yang mengatur semua urusan kerajaannya. Wa huwa fawqa arsyih mutakallimun amirun nahin, Allah di atas ars, Allah berbicara, memberikan perintah dan memberikan larangan. Yursilu rusulahu ila aqtari mamlakatihi bikalamihi alladhi yasmi'uhu man yasha'u min khalqi, bahwasanya Allah SWT mengutus para utusan ke seluruh alam kerajaan Allah dengan perkataan Allah yang didengar oleh orang yang Allah kehendaki di kalangan para makhluknya. Wa annahu qa'imun bil qisti, Allah menegakkan, Allah tegak dan menegakkan urusan dengan keadilan. Mujasin bil ihsani wal isaa wal isaa, Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan keburukan. Tidak ada kebaikan yang tidak terbalas, tidak ada keburukan yang ini tidak terbalas. Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua perbuatan para hamba sehingga tidak ada yang dirugikan oleh Allah taala dan Allah tidak akan sama sekali zalim kepada para hambanya. Sekecil apapun kebaikan akan Allah balas sehingga Allah bernama Asy-Syakur, Allah zat yang maha mensyukuri para hambanya. Artinya perbuatan hamba sekecil apapun akan Allah balas. Wa annahu halimun ghafurun syakurun jawadun muhsinun. Sungguhnya Allah itu adalah halim, zat yang maha santun. Maha pengampun santun itu adalah zat yang paling bisa mengendalikan kemarahan, tidak segera menimpakan hukuman kepada yang salah, bahkan Allah berikan rentang waktu untuk mereka kembali kepada Allah. Allah maha pengampun, Allah maha mensyukuri amal para hamba. Allah jawadun sang dermawan, Allah adalah sangat dermawan. Kebaikan Allah terus mengalir kepada para hamba muhsinun. Allah zat yang maha baik, berbuat baik kepada para hambanya. Bahkan kepada orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, Allah berbuat baik. Mausufun bikuli kamal, Allah disifati dengan segala kesempurnaan. Munazzahun an kulli aibin wa naqsin, Allah disucikan dari segala kekurangan, segala aib dan kekurangan. Wa annahu la misralah, sungguhnya tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala, tidak yang semisal dengan Allah Ta'ala. Wa yashhadu hikmatu fi tadbiril mamlakati, dan menyaksikan teratau wa yashhadu hikmatu fi tadbiril mamlakati, dan tersaksikan hikmah Allah dalam pengaturan kerajaannya itu. Kaifa yuqaddir maqadirahu bimasyiati, bagaimana Allah mengatur, menentukan segala takdir-takdirnya dengan kehendak Allah. Ghaira mudadatin li'adli wa hikmati, yang tidak bertentangan dengan keadilan dan hikmah Allah. Wa annahu ahkamul hakimin wa akbaru min kulli syai'in wa ajmalu min kulli syai'in. Allah adalah hakim yang paling bijak. Allah maha agung, maha besar atas segala sesuatu. Dan Allah maha indah di atas segala-galanya itu. Orang yang mempelajari nama Allah, mentadabur, orang yang mentadabur, memahami, merenungi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengenal Allah seperti tadi itu, sempurna total. Sempurna total. Maka disinilah orang yang mereka itu benar-benar memahami siapa itu Allah, dia akan menjadi orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau pun memiliki perkataan lagi, agar para makhluk merenungkan tentang kondisi dirinya, di mana dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia tidak sombong. Kesombongan itu hanya muncul pada orang yang mereka lalai, tidak tahu siapa itu Allah, dan dia lalai dengan jati dirinya, sehingga muncul orang yang angkuh, sombong, kayak Fir'aun, kayak Namrud, kayak Qarun, kayak Abu Jahal dan semisalnya. Ini semuanya tumbuh disebabkan karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat penguasa-penguasa dunia yang mereka itu tidak mengenal Allah, rata-rata angkuh, sombong, zalim. Dia tidak mengenal kadar dirinya. Kata Ibn Al-Qayyim, "Mada yamliku min amri, man nasiyatu biyadillah wa nafsu biyadih, wa qalbu baina asa usbuahi min asabi'i yuqallibu kaifa yasha'a." Mada yamlik, apa yang bisa dikuasai oleh seorang hamba? Kekuasaan apa yang diandalkan oleh seorang hamba? Sedangkan segala perkaranya, yaitu sedangkan ubun-ubunnya itu di tangan Allah, jiwanya itu di tangan Allah, hatinya itu di antara jemari Allah, yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Wa hayatu biyadih wa mautu biyadih. Hidupnya itu di tangan Allah, artinya ditentukan Allah. Matinya itu di tangan Allah. Wa sa'adatu biyadih, kebahagiaannya itu di tangan Allah. Wa syaqawatuhu biyadih, kecelakaannya itu di tangan Allah. Wa harakatuhu wa sakanuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu biiznih wa masyiatih, yang gerakannya, diamnya, perkataannya, perbuatan, semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Artinya tidak bisa melakukan gerakan apapun kecuali setelah diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yataharrak illa biidni, maka dia pun tidak akan bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Wala yaf'alu illa bimasyiati, dia tidak akan bisa berbuat apapun kecuali dengan masyiah kehendak Allah Ta'ala. In wakalahu ila nafsi wakalahu ila ajsin wa wadhi'atin wa tafritin wa dhanbin wa khati'atin. Kalau dia menyandarkan kepada dirinya sendiri, dia telah menyandarkan kepada yang ajes, yang lemah. Dan dia telah menyandarkan kepada yang hanya akan menyia-nyiakan, hanya yang akan tenggelam dalam dosa dan kesalahan. Ketika orang menyandarkan pada diri sendiri, dia telah menyandarkan pada sesuatu yang sangat rapuh, yang sangat lemah. Wa in wakalau ila ghairihi, kalau dia sandarkan kepada selain Allah, selain dirinya dan selain Allah, wa kalau ila man wala ila man la yamliku law dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran, kalau dia sandarkan dirinya kepada selain Allah, maka dia telah menyandarkan kepada yang tidak punya apa-apa, yang tidak memiliki, yang tidak bisa menyingkirkan madharat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menentukan kematian, tidak bisa memberikan kehidupan, tidak bisa yaitu membangkitkan manusia. Wa in takhalla anhu istawla alihi aduwwuk, yang justru dia nanti akan dikuasai oleh musuhnya. Ketika dia itu kosong dari penyandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dikuasai oleh musuhnya. Wa ja'alahu asiran lah, dan dia akan jadikan tawanan oleh musuhnya. Fa wala ghina lahu anhu tarfatain, sedangkan dia ini sedangkan dia tidak bisa lepas dari kebutuhannya kepada Allah SWT sekejap mata pun. Kalau dia itu lepas dari Allah Ta'ala, dia akan dikuasai oleh musuhnya. Bagaimana dia tidak bertawakal kepada Allah, sedangkan dia itu enggak bisa lepas kebutuhannya kepada Allah sekejap mata pun. Bal huwa muttarun ilaihi ala maddal anfasi fi kulli dharatin min dharatihi batinan wa zahiran. Bahkan dia itu muttar, mutlak bergantung total kepada Allah SWT sepanjang tarikan nafas yang dia tarik. Dia bergantung total kepada Allah dalam sekecil-kecil perkara secara batin maupun secara zahir. Faqatuhu tamatun ilaik wa ma'a dhalika fa mukhtalifun anhu mu'ridun anhu yatabaghadhu ilaihi bimasiyati ma'asiddati darurati ilaih min kulli wajihin qatsara li dhikrin nisyan wattahadahu waraahu dhahriyan hada wa ilaihi marja'ahu wa baina yadihi mawqufuhu. Beliau gambarkan bahwa manusia yang mustar, yang total mutlak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ini, sepanjang tarikan nafasnya itu, urusan sekecil apapun itu secara lahir atau batin, dia total mutlak bergantung kepada Allah Taala. Yang dia butuh total kepada Allah Taala. Dia ini total ini membutuhkan Allah Taala. Tapi justru para hamba yang mereka sudah tahu betul-betul dia itu total mutlak butuh bergantung kepada Allah Taala itu, dia justru berpaling dari Allah Taala. Mu'rid. Dia itu bahkan berpaling dari Allah Taala. Dia mengundang kemarahan Allah, ya tabaghadhu ilaihi bimaksiyati. Dengan maksiatnya dia itu justru mengundang kemarahan Allah Taala. Dia mutlak butuh kepada Allah, tapi dia malah berpaling dari Allah. Dia itu malah membuat Allah marah dengan berbagai macam maksiat-maksiatnya. Bersama itu dia mutlak membutuhkan Allah secara daruri dari segala arah. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keterlaluan para hamba kepada Allah Taala. Ini gambaran beliau. Orang yang mereka mengenal Allah Taala, dia akan mengenal dirinya sendiri. Hamba akan bisa merenungi dirinya sendiri. Dia itu mutlak fakir, butuh totalitasnya kepada Allah Taala, tidak bisa lepas dari Allah seujung rambut pun. Maka kata Syekh Sa'di, beliau menerangkan yang dinukil oleh beliau, wa subhanahu dzul izzah wal qahr wal ghalbah wal ghalabah wa jami'il khalqi wa jami'ul khalqi fi ghayatil dhulli wa nihayatil faqri. Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik izzah, pemilik keperkasaan, yang betul-betul zat yang selantiasa memenangkan segala urusan, yang seluruh para makhluk itu di puncak kehinaannya, di puncak kefakirannya, wa muntal haja wa darurah ilaih, puncak menggantungkan segala hajat itu adalah hanya kepada Allah Ta'ala. Lam yakhlu makhlukun min ihsani wa barri tarfata'in. Tidak ada makhluk yang mereka itu bisa lepas dari kebutuhannya kepada kebaikan Allah SWT sekejap mata pun. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tahu-tahu kemudian menghentikan detak jantung kita. Kemana kita akan mengandalkan? Kemana kita akan melarikan kebutuhan kita ini? Kepada siapa kita akan mengadukan perkaranya? Detak jantung kita ini yang mengendalikan Allah Ta'ala. Sehingga kita butuhnya kepada Allah itu hitungannya per detik. Artinya itu setiap saat. Tidak bisa lepas kita itu dari kebutuhan kita kepada kebaikan Allah Ta'ala. Ya contohnya detak jantung kita ini. Yang hitungannya itu adalah detik. Dan tidak pakai perintah kesadaran kita, berdetaklah jantung baru berdetak, enggak. Betul terus, detak jantung itu berdetak terus. Dengan perintah Allah Ta'ala. Yang berhentinya detak jantung kita, kematian kita. Sehingga orang kalau masih sentik-sentik itu, masih ada detak jantungnya itu, masih dianggap hidup. Ini total di tangan Allah Ta'ala. Wa innama yas'umul insanu istiklalahu bi nafsi wa istighna'uhu an rabbi. Sesungguhnya manusia menyangka dirinya itu bisa lepas, bisa bersandar kepada diri sendiri, dan menyangka dia itu istighna'uhu an rabbi, dan dia merasa bisa lepas, tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya terjadi inda tafrati tughyani alaih. Manusia itu hanya akan muncul perasaan merasa tidak membutuhkan Allah, bisa hidup mandiri, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu hanya terjadi pada orang yang mereka itu sedang dilanda perasaan melampaui batas, angkuh, sombong, lalai tentang eka dirinya, sehingga muncul dia itu merasa yaitu tidak membutuhkan Allah Ta'ala, merasa bisa berdiri sendiri, bisa memenuhi dirinya sendiri. Apa kata Allah dalam ayat? Kalla innal insana layatgha ar-ra'au stakhna inna ila rabbika ruja'a. Ketahuilah manusia ini benar-benar layat kok melampaui batas. Manusia ini benar-benar kurang ajar. Kapan manusia itu merasa jatuh dalam kurang ajar, melampaui batas, merasa tidak membutuhkan Allah, dia merasa hebat, bisa memenuhi segala-gala kebutuhan dirinya. Ar-ra'au stakhna, ketika dia melihat dirinya itu kaya. Ketika dia melihat dirinya itu kaya, merasa enggak butuh lagi walaupun bahkan kepada Allah Ta'ala. Lihat, orang semakin Allah berikan kekayaan itu, rata-rata semakin jauh dari Allah Ta'ala. Semakin enggak kelihatan di masjid, semakin enggak kelihatan berzikir kepada Allah Ta'ala. Semakin enggak kelihatan di majelis-majelis ilmu. Semakin jadi orang yang durhaka, dan merasa enggak butuh kepada Allah Ta'ala. Antum lihat di masjid, rutinitas tempat kita salat berjamaah, hitung orang kayanya berapa, dan berapa orang miskinnya, ketahuan. Jarang banget orang kaya itu kemudian mereka menjadi ahlul masjid. Kadang-kadang, ya baru sempat ke masjid kalau udah pensiun, udah gak punya jabatan apa-apa. Itu pun kadang juga masih merasa dirinya hebat, merasa dirinya bisa mencukupi segala-galanya. Dianggapnya itu yang ke masjid itu orang-orang yang mereka masih butuh Allah, melarat, kiri, gak punya apa-apa, masih butuh. Sehingga mereka ke masjid berdoa kepada Allah, minta-minta kepada Allah Ta'ala. Ini adalah kurang ajarnya manusia. Manusia akan muncul sikap togho seperti ini ketika dia merasa dirinya cukup. Ilmunya banyak, jabatannya tinggi, hartanya banyak, pendukungnya banyak, penggemarnya banyak, dan seterusnya. Dia lupa kepada Allah Ta'ala. Bahwa dia mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ila rabbika ruja'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu akan dikembalikan. Artinya ingat oleh manusia yang lalai-lalai kepada Allah Ta'ala, ujung kita semuanya akan kembali kepada Allah, yang Allah pun ingatkan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Wahai para hamba, ingatlah, takutlah karena akan datangnya hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah SWT. Yang hari yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan, yang kesulitannya tidak bisa ditebus dengan apapun, walaupun Anda konglomerat yang paling kaya di dunia nomor satu, Anda tidak akan lagi bisa menebus dengan apapun yang Anda miliki kesulitan di hari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa subhanahu dzu rahmatin wasi'ah. Allah itu pemilik rahmat yang luas. Tablughu rahmatu haitsu yablughu ilmuh. Rahmat Allah itu jangkauan itu sejauh jangkauan ilmu Allah. Di mana ada ilmu Allah, di situ ada rahmat Allah Ta'ala. Faqad akhbarallahu an malaikati annahum yaqulun. Allah telah mengkhabarkan malaikatnya mengucapkan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Rab, yang rahmatmu dan ilmumu maluas. Ini ya Rab, yang rahmatmu seluas jangkauan ilmumu. Ini orang yang mereka memahami siapa itu Allah Ta'ala. Sehingga mereka mengetahui siapa itu Allah, sehingga menjadi hamba yang paling bisa tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, sekali lagi, orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, orang yang paling mengenal Allah Ta'ala. Orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, sehingga dia akan mengenal betul-betul siapa Allah dan siapa dirinya itu. Rasulullah SAW menyebutkan berkaitan dengan nama Allah ini, Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Sesungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidan. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengihsa, maka dia masuk surga. Apa maksudnya mengihsa ini? Allah memiliki 99 nama. 99 nama itu bukan pembatasan nama Allah, hanya 99. Dari mana kita tahunya? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Yang Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak samaita bi nafsak au alam ta'ahadan min khalqik, au angzalta fi kitabik, au istakhtharta fil ilmil ghaib indak. Ya Allah, aku minta kepada engkau dengan seluruh nama-nama yang engkau namai dirimu dengan nama-nama itu, atau nama yang engkau turunkan, yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Lihat bagaimana Nabi katakan, nama yang Allah nami tentang dirinya, ada yang Allah ajarkan pada hambanya, ada yang Allah turunkan dalam kitabnya, ada yang Allah simpan di ilmu ghaibnya, sehingga tidak ada mengetahui jumlah berapa nama Allah kecuali Allah sendiri. Adapun yang 99 ini bukan pembatasan nama Allah Ta'ala, tapi yaitu nama yang man ahsaha dakhalal jannah, yang barang siapa mengihsa dia akan masuk surga. Kayak orang dia katakan, saya punya 100 juta yang tak infakkan. Uangnya bukan sekedar 100 juta. 100 juta itu yang diinfakkan atau yang dibagikan pada fakir miskin. Tapi uangnya tidak hanya itu. Ada yang lainnya lagi. Nama Allah seperti ini. Mengihsa itu dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim, dia beliau mengatakan, ihsaul asma'il husna wal ilmi biha asl lil ilmi bi kulli ma'lum. Mengihsa' nama-nama Allah yang husna, dan ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah akar dari seluruh ilmu. Akar ibarat seluruh ilmu. Kenapa? Fa innal ma'lumat siwahu, karena semua yang selain Allah Subhanahu wa taala itu, satu, imma an takuna khalqan lahu ta'ala au amran. Selain Allah itu, satu, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala atau perintah-perintah Allah taala. Wa imma ilmun bima kawwanahu au ilmun bima syara'ahu, atau ilmu Allah yang berkaitan dengan kaun alam semesta dan yakni syariat Allah taala. Wa masdarul khalqi wal amri an asma'i al-husna, dan sumber penciptaan dan perintah itu adalah nama-nama Allah taala. Yang ada itu adalah alam semesta yang ada ini, kemudian syariat Allah Subhanahu wa taala, semua ciptaan Allah dan semua syariat Allah bersumber dari Allah taala. Sehingga orang yang paling bisa bersikap dengan benar, dengan tepat, dengan bijak, dengan sempurna dalam membangun muamalah kepada Allah, yang paling tahu tentang Allah taala. Maka orang yang mereka paling faham siapa itu Allah taala itu, itulah yang akan paling sempurna penghambaannya kepada Allah taala. Dia paling faham tentang ciptaan Allah, paling faham tentang syariat Allah taala, karena ini semuanya sumbernya adalah Allah taala. Sehingga tidak akan muncul statement-statement kayak orang-orang liberal yang kurang ajar, yang mereka melecehkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tahu tentang keagungan Al-Qur'an, mereka berjalan dengan hawa nafsunya, sehingga terjadi pelecehan terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini karena diantaranya hatinya itu buta tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar kalimat-kalimat yang sangat jorok, sangat menjijikkan sebagai seorang muslim yang berkomentar sangat buruk tentang syariat agama Allah dan agama Allah taala. Semua makhluk sumbernya dari Allah, semua syariat sumbernya dari Allah. Yang paling pandai menjadi mengelola ini semuanya ada orang yang paling faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa amruhu kullu maslahatun wa hikmatun wa rahmatun wa lutfun wa ihsanun id masdaru asma'uhu al-husna. Semua perintah Allah itu maslahah. Sehingga kenapa orang itu dia bejat, artinya dia itu menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasa hukumnya itu paling bijak, paling bagus, paling solutif, paling tepat, karena bodoh tentang Allah taala. Kalau manusia itu membuat aturan untuk mewujudkan maslahat, maka hukum Allah itu yang paling memberikan maslahat, yang paling memberikan maslahat. Maka orang yang mereka berpaling dari hukum Allah dan menggunakan hukum masing-masing, mereka itu ada di lingkaran setan. Ada di lingkaran setan. Penuh dengan lilitan hawa nafsu. Penuh dengan kepentingan syaitaniah dan nafsu syahwatnya. Dan semua perkara Allah, perintah Allah itu, hikmah, penuh dengan hikmah. Allah ciptakan makhluk dengan penuh dengan hikmah. Penciptaan manusia, penciptaan hewan, penciptaan alam semesta penuh dengan hikmah. Sehingga tidak ada yang sia-sia dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatun, dan penuh dengan rahmat Allah taala. Penuh dengan kasih sayang Allah taala, penuh dengan lutfun kelembutan Allah taala, penuh dengan ihsan kebaikan Allah taala. Kenapa? Semua yang ada ini, itu makhluk maupun syariat Allah, itu sumbernya dari Allah pemilik Asmaul Husna. Fa fi'luhu kullu la yakhruju minal adri wal hikmati wal maslahati wal rahmah. Semua perbuatan Allah itu tidak keluar dari keadilan Allah, tidak keluar dari hikmah Allah, tidak keluar dari maslahat dan rahmat. Sehingga orang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala itu akan sangat akan mengagungkan syariatnya, akan mengagungkan Allah sebagai pemilik syariat. Dia akan betul-betul sangat tunduk dan patuh dengan syariat agama Allah. Karena tahu bahwa syariat ini datangnya dari zat yang maha sempurna, yang Allah berikan kepada terbaik kepada manusia dengan syariatnya tersebut. Semuanya itu bersumber dari asma Allah Al-Husna. Fala tatafala tafawut fi khalqi wala abs walam yakhluq khalqahu batilan wala sudda. Maka tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang main-main dalam semua ciptaan Allah Ta'ala dengan segala tingkatannya itu. Tidak ada sikap main-main dalam setiap perbuatan Allah Ta'ala. Tidak ada yang batil dan sia-sia dari semua yang diciptakan Allah Ta'ala. Ini adalah orang yang mereka faham tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Akan muncul pengakuan yang sempurna kepada Allah dan akan memahami tentang hakikat dirinya. Oleh karena itulah, beliau pun mengatakan, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan pula kalimat yang telah kita nukilkan kemarin, syarful ilmi tabi'un li syarfi ma'lumi. Kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan objek yang dipelajarinya itu. Sehingga ilmu tentang nama dan sifat Allah itu ilmu yang paling agung, yang paling mulia. Wala raiba anna ajallal ma'lum wa azamahu wa akbarahu fa wallah alladzi la ilaha illa huwa rabbul alamin. Dan tidak diragukan lagi bahwa objek yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah rabbul alamin, qayyumus samawati wal ardin, yang menegakkan urusan langit dan bumi, Al-Malikul Haqqul Mubin, raja yang hak, yang nyata kekuasaannya, kepemilikannya. Al-Mawsufu bil kamali kulli, yang disifati dengan seluruh kesempurnaan. Al-Munazzahu min an kulli aibin wa naqsin, yang dibersihkan, sucikan di segala aib dan kekurangan. Wa an kulli tamsilin wa tasbihin fi kamali, yang Allah disucikan di segala penyerupaan dalam segala kesempurnaan Allah Ta'ala. Wala raiba annal ilma bi wa asbabi asma'i wa sifati wa af'ali ajallul ulum wa afdaluha. Maka tidak diragukan lagi ilmu tentang nama dan sifat Allah dan tentang perbuatan Allah adalah ilmu yang paling afdal, yang paling ajal dan paling afdal, yang paling agung dan paling afdal. Fal wal ilmu bi aslu kulli ilmin man sya'u. Ilmu tentang nama dan sifat Allah itu sumber segala ilmu. Semua ilmu tumbuh dari sini. Sehingga, faman arafallaha arafana masiwa. Barang siapa yang dia mengenal Allah, dia akan mengenal yang lainnya. Waman jahila rabbah fawwali masiwahu ajahal. Barang siapa yang dia tidak mengenal Allah, kepada selain Allah, dia lebih bodoh. Sehingga akan keliru-keliru dalam sikapinya itu. Namanya orang bodoh itu keliru-keliru dalam sikapinya itu. Enggak tepat. Tidak tepatnya berbuat itu karena bodoh tentang Allah Ta'ala. Nabi disembah, malaikat disembah, matahari disembah, kemudian api disembah, sampai monyet disembah, tikus disembah, kerbau disembah. Bodoh. Karena bodoh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berhukum dengan hukum yang buatan sendiri, rapat sendiri, dipatuhi sendiri, dijadikan hukum mutlak sendiri. Ini karena bodoh tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, wala takunu kalladzina nasallaha fansaum anfusahum. Allah katakan dalam ayat, jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, tidak mengenal Allah, tidak faham Allah, sehingga belas gak nyambung dengan Allah, Orang yang melupakan Allah, Allah akan hukum di antaranya, bahkan dia akan dibuat Allah lupa dengan dirinya sendiri. Maka dia enggak sadar kalau dia itu manusia. Akhirnya tampilannya kayak binatang. Orang yang hilang ini, orang yang tidak tahu tentang harga dirinya, lupa siapa dirinya itu, lupa. Dia bahkan melakukan hal yang akan membahayakan dirinya. Kenapa? Karena dia lupa dengan dirinya, lupa. Dia lupa dengan dirinya itu. Maka beliau katakan fata'ammal hadhil ayah. Tadi tajidu tahtaha maknan syarifan aziman. Wawa anna man nasya rabbah ansahu. Dha'am ansahu dhatahu wa nafsahu. Falam ya'rif haqiqatahu wa lama salikahu. Bal nasya ma bi salahuhu wa falahuhu fi ma'ashi wa ma'adihi. Fasara mu'attilan muhmalan. Fasara mu'attalan muhmalan bimanzilatil an'am as-sa'ibah. Bal rubbama kanat al-an'am akhbar biwasalihiha minhu. Kata beliau, renungkan yaitu ayat ini. Anda akan mendapatkan yaitu makna yang sangat agung. Di mana orang yang melupakan Allah dia, maka Allah akan membuat dia lupa dengan dirinya sendiri. Sehingga akhirnya dia pun tidak mengenal tentang hakikat jati dirinya. Tidak mengenal masalih, tidak mengenal apa yang akan membawa dia itu bahagia dunia dan akhirat. Tidak mengenal. Karena dia lupa diri. Bahkan dia lalai. Apa yang akan membuat dia itu baik dan bahagia di kehidupan dunia dan akhiratnya. Jadilah dia itu kosong dari sifat kemuliaan yang akan mengantarkan dia mulia. Dia akan jatuh rendah seperti binatang. Bahkan binatang lebih bisa mengurus dirinya dibandingkan dengan manusia. Binatang, kerbau itu kalau tahu depannya jurang, itu gak akan masuk. Gak akan jerungupkan dirinya ke jurang itu. Tapi manusia yang lupa dirinya, berapa banyak yang nekat dia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan-kebinasaan. Binatang lebih tahu tentang masalahkan dirinya dibandingkan dengan manusia. Wal maksudu, dan maksudnya kata beliau, annal ilma billahi aslu kulli ilmin. Bahwasanya ilmu tentang Allah itu pokok segala ilmu. Orang yang bodoh tentang Allah, dia tidak akan pernah dibilang pinter walaupun dia profesor doktor. Dia akan dikatakan bodoh ketika dia bodoh tentang Allah Ta'ala. Karena dia tidak tumbuh rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Yang bisa takut kepada Allah, yang betul-betul mereka berilmu tentang siapa itu Allah Ta'ala. Maka, walaupun orang itu profesor doktor tentang urusan dunia, tapi dia itu bodoh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bodoh. Dia bodoh. Yang Allah katakan, para ulama adalah orang mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, yang paling takut, yang paling mengenal Allah Ta'ala. Maka ilmu itulah pokok segala ilmu yang lainnya itu. Tidak dikatakan berilmu kecuali kalau dia berilmu tentang Allah Ta'ala. Wa wa asru ilmil abdi bisadati wa kamalihi wa masalihi dunia wa ukhrahu wa akhiratu wa akhiratahu wa akhiratihi. Maka ilmu tentang Allah ini pokok segala ilmu, yaitu asru ilmil abdi, pokok ilmunya hamba untuk mendapatkan kebahagiaannya dan mendapatkan kesempurnaannya dan mendapatkan masalih dunia dan akhiratnya, itu sumbernya pada ilmu tentang Allah Ta'ala. Hamba tidak akan bisa mencapai kebahagiaan hakiki, kesempurnaan hidupnya sebagai manusia dan masalah yang dia akan dapatkan kecuali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, maka kita persis tahu, begitulah di antara dampak mengenal Allah Ta'ala. Itu di antara ini yang akan tumbuh kesempurnaan ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah itu sangat berkaitan dengan sejauh mana kita mengenal nama dan sifat Allah Ta'ala. Sehingga sungguhnya mengenal Allah itu adalah kebutuhan mutlak. Maka yang dipisahkan tauhid asma dan sifat ini ada kebutuhan di situ. Ada yang ingin ditekankan oleh para ulama berkaitan dengan ini, bagaimana ini yang harus kita pahami berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu yang kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan bahasan akan datang bismillah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan, menjadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, kemudian menggerakkan hati kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga puasa kita, amal yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir, qiraatul Quran kita, sedekah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.